Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Salat hukumnya batal bila ada tambahan rukun fi'li. Fi'li artinya gerakan ya. Ada tambahan rukun yang berupa gerakan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi menambah rukun sholat yang berupa gerakan dan itu dilakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat. Li ghairi mutaba'ah, bila hal itu dilakukan tanpa alasan mengikuti imam. Jadi kalau menambah rukun tetapi dikarenakan mengikuti imam, dikarenakan mutaba'ah, itu tidak membatalkan sholat. Contoh kajian dari ruku, seperti seorang yang menambah ruku, mestinya satu rakaat rukunya satu tapi ditambah au sujudin, atau menambah sujud. Ini contoh yang membatalkan sholat. Wa illam yatma'inna fihi, walaupun tidak ada tuma'ninah di dalam tambahan rukun. Jadi menambah rukun tetapi tidak ada tuma'ninah di dalamnya, walaupun demikian itu tetap membatalkan sholat. Tuma'ninah ini kadarnya, subhanallah ya. Wa minhu kama qala syekhna, termasuk bagian dari menambah rukun seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar adalah ayan hal yal jalisu ila antuhadiyya ila antuhadiyya jabhatuhu ma amama rukbataihi. Menurut Ibnu Hajar, termasuk dari menambah rukun yang menyebabkan sholat batal adalah seorang yang duduk untuk sholat ya, seorang yang duduk, baik duduk tasyahud ataupun duduk di antara dua sujud, yang membungkuk. Jadi seorang yang duduk dan membungkuk hingga keningnya sejajar dengan tempat di depan lutut. Jadi seorang yang duduk kemudian membungkuk dan keningnya sejajar dengan tempat di depan lutut, itu termasuk menambah rukun fi'li menurut Ibnu Hajar. Jadi ini membatalkan sholat ya. Walau litahsili tawarrukihi awiftirasihi al-mandub, walaupun hal ini, walaupun membungkuk ini dilakukan karena untuk menghasilkan duduk tawarruk atau duduk iftiros, yang keduanya ini disunahkan. Jadi berpindah posisi duduk ya. Misalkan seseorang yang seharusnya dia iftiros tetapi dia melakukan tawarruk. Jadi misalkan ada seorang yang sholat yang berada di tasyahud terakhir itu harusnya dia iftiros, tetapi dia melakukan duduk tawarruk. Nah, dari duduk tawarruk dia ingin mengganti menjadi duduk iftiros ya. Dari tawarruk ingin mengganti menjadi duduk iftiros. Jadi yang asalnya kaki kiri diduduki, kaki kiri itu ingin dikeluarkan supaya melakukan kesunahan iftiros. Tetapi dari tawarruk ke iftiros ini ada gerakan yang tadi, yaitu jabhah atau kening sejajar dengan tempat di depan lutut. Ini juga batal. Jadi hal ini batal walaupun dikarenakan ingin mendapatkan kesunahan ya, kesunahan iftiros ataupun tawarruk. Jadi dari tawarruk ke iftiros ataupun dari iftiros ke tawarruk itu juga sama. Mestinya kesunahannya tawarruk tapi dia iftiros. Kemudian ingin berpindah ke tawarruk, namun di saat berpindah ada hal ini. Menurut Ibnu Hajar ini juga membatalkan sholat. Alasannya li'anal mubtila la yuktafaru lil mandub. Jadi sesuatu yang membatalkan sholat, yang membatalkan sholat tidak bisa dimaafkan walaupun untuk melakukan kesunahan. Jadi kesunahan kesunahan ini tidak bisa menjadi alasan diperbolehkannya mubtil, diperbolehkannya sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi selama ada dahi, ada kening yang sejajar dengan tempat di depan lutut, hal ini membatalkan sholat. Dan kesunahan untuk duduk iftirash dan tawaruk ini tidak bisa menghilangkan batalnya sholat. Wa yutafarul ku'udul yasiru biqadri jalsatil istirahah qabla sujudi. Ada satu tambahan rukun yang berupa duduk sebentar, dan duduk ini dilakukan sebelum sujud. Jadi setelah iktidal turun ke sujud, dan sebelum sujud duduk sebentar, ya sebentar ini kadarnya selama duduk istirahat. Jadi seorang yang duduk sebentar sebelum sujud itu mestinya ada tambahan satu rukun, ya dia menambah rukun duduk. Tetapi dalam hal ini duduk yang sebentar ini dimaafkan, yuktafaru, dimaafkan oleh syariat. Dalam arti duduk sejenak sebelum sujud itu tidak membatalkan sholat, ya. Yang seperti sebelum sujud adalah wabak dasa jidati tilawah, setelah melakukan sujud tilawah. Jadi setelah sujud tilawah ini sebenarnya tidak ada kesunahan duduk. Tapi bila ada seseorang yang duduk sejenak, ini hukumnya tidak apa-apa karena dimaafkan. Dan juga tempat yang lain yang dimaafkan selain sebelum sujud dan setelah sujud tilawah adalah wabada salami imami masbuk fi wairi mahalli tasyahudihi. Setelah imam salam yang makmumnya berupa masbuk, makmum yang terlambat, dan salam imam itu tidak berada di tempat tasyahud makmum. Jadi ada makmum yang terlambat, namanya makmum masbuk, yang jamaah dengan imam. Misalkan makmum masbuk ini dia jamaah sholat zuhur, dia jamaah sholat zuhur di rokaat kedua, ya, di rokaat kedua. Jadi setelah imam tasyahud akhir, imam rokaat keempat, berarti masbuk ini baru di rokaat ketiga, ya, baru di rokaat ketiga. Artinya rokaat yang dilakukan masbuk saat salam bersama imam ini adalah rokaat ketiga, yang dimana rokaat ketiga itu tidak merupakan tempat tasyahud, ya, karena tempat tasyahud itu rokaat kedua dan ketiga. Artinya seorang makmum itu kalau dia tidak berada di tempat tasyahudnya, dia sebenarnya tidak diperbolehkan duduk sebentar setelahnya, ya, setelahnya dalam arti setelah salam imam. Ini nanti akan ada akan ada perinciannya. Jadi setelah imam salam, masbuk diperbolehkan duduk sebentar bila memang rokaat yang dilakukan bersama imam itu merupakan tempat tasyahudnya. Tempat tasyahudnya dalam arti rokaat kedua masbuk atau rokaat keempat, ya, bila empat rokaat. Jadi kalau rokaat yang dilakukan bersama imam di saat imam salam itu bukan merupakan tempat tasyahudnya, tidak ada kesunahan duduk sebentar. Jadi kalau setelah imam salam makmum duduk sebentar, berarti itu ada tambahan satu rukun berupa duduk. Namun hal ini seperti sebelumnya, hal ini dimaafkan. Jadi setelah imam salam, makmum diperbolehkan melakukan duduk sebentar, walaupun duduk yang dilakukan bersama imam sebelum salam itu bukan merupakan tempat tasyahudnya. Amma wuku'u ziyadati sahwan ujahlan udhira bihi fala yadhurru. Jadi seperti normalnya hukum fikih bahwa hal ini hanya membatalkan sholat bila dilakukan amdan ya, bila dilakukan amdan. Jadi dua hal tadi yaitu sahwan dan jahlan, ini sebenarnya pengecualian dari amdan. Namun di dalam penjelasan sebelumnya hanya ada catatan amdan saja, tidak ada catatan aliman ya. Jadi biasanya sahwan ini pengecualian dari amdan, kalau jahlan ini pengecualian dari aliman, aliman bitahrimi. Jadi kalau tambahan rukun dilakukan tidak ada kesengajaan, artinya lupa di saat sholat, atau tidak mengetahui hal itu, tidak mengetahui bahwa menambah rukun bisa membatalkan sholat, dan ketidaktahuan itu dimaafkan oleh syariat, maka hal itu tentunya tidak apa-apa. Contohnya, bukan contoh ya, ini kaf ini tidak contoh ini. Kadang kaf itu memiliki makna tanzir. Tanzir itu menyamakan satu masalah dengan masalah yang lain. Jadi tambahan rukun yang tidak membatalkan sholat bagi orang yang lupa dan orang yang tidak mengetahui, ini sama dengan permasalahan kaziyat dati sunati nahmi rafil yadaini fi ghairi mahali. Jadi menambah sunnah yang berupa mengangkat tangan di selain tempatnya. Jadi kesunahan mengangkat tangan ini sudah dijelaskan ada beberapa tempat, tetapi hal itu dilakukan di selain tempatnya, ini juga tidak masalah ya, tidak apa-apa. Sama dengan menambah rukun yang dilakukan dengan lupa atau tidak tahu. Atau kesamaan yang lain adalah rukmin kauliyin ya. Jadi ini kata ruknin ini atofnya ke sunnah ya. Jadi menambah sunnah atau menambah rukun sholat yang berupa ucapan. Jadi yang membatalkan sholat itu berupa rukun fi'li ya, rukun yang berupa gerakan. Jadi mengecualikan rukun yang berupa ucapan. Jadi menambah rukun yang berupa ucapan, contohnya kal-fatihati, menambah fatihah, fatihah dibaca dua kali misalkan, au fi'liyin, atau menambah rukun fi'li, tetapi, atau menambah rukun fi'li ya, menambah rukun yang berupa gerakan, tetapi hal itu dilakukan karena mengikuti imam, lil mutaba'ah. Contohnya ka'an roka'a au sajada qabla imamihi, seperti makmum yang ruku atau makmum yang sujud sebelum imam melakukannya. Summa ada ilaihi, lalu makmum kembali berdiri ya, kembali berdiri. Jadi imamnya masih berdiri, makmumnya sudah ruku, atau imamnya masih berdiri, makmumnya sudah sujud. Setelah melakukan ruku atau sujud, makmum itu kembali berdiri ya, kembali berdiri. Itu juga tidak membatalkan sholat walaupun ada tambahan rukun, dikarenakan hal itu dilakukan karena mengikuti imam. Jadi mutaba'ah ini, hal ini bisa menghilangkan batalnya sholat dikarenakan tambahan rukun. Wa tabdulu bi'tiqadin, wallahu a'lamu bis-shawabi.